Aku sing duwe ati, kowe ra sang rusoi. Aku sing duwe rasa, kowe ra sang suloyo. Aku setetep tresno, senajan donya ora trimo. Urusono uripmu timbang suwe-suwe lambemu tak dukung. Kita pengen lebih semangat lagi ya. Siap. Semua tangan boleh di atas. Oke. Okay. Aku sendiri hati, kowe rasa rusoi. Aku sendiri rasa. Sue, sue.